apa hukumnya berteman atau duduk-duduk bersama dengan ahlul ahwa? Persoalan ini adalah persoalan yang sangat jelas, di mana para salaf melarang secara tegas untuk bergaul, berteman, bermajlis dengan ahlul ahwa. La tujalisu ahlal ahwa. Jangan kalian bermajlis, berteman bersama dengan ahlul ahwa. Banyak sekali asar-asar, riwayat-riwayat yang isinya larangan dari melakukan hal tersebut. Nah, selain itu dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menghasung kita untuk kita berteman dengan orang-orang yang saleh. La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan sekali-kali engkau berteman kecuali dengan seorang mukmin, dan jangan sampai ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kepada kaum muslimin pada umumnya diterapkan prinsip al-wala wal-bara, sedangkan kepada orang kafir dan ahlul bidah hanya diterapkan saja al-bara, sedangkan al-wala tidak. Apakah orang kafir dan ahlul bidah sama kedudukannya? Apakah ahlul bidah itu telah keluar dari Islam? Dan apakah seseorang telah salah dalam manhaj beragama, lalu salah pula dalam masalah tauhid dan akidah? Ahlul bidah dibagi menjadi dua, ada yang kebidahannya mukaffirah yang menyebabkan dia keluar dari Islam, ada yang tidak. Kalau dikatakan apakah orang kafir dan ahlul bidah kedudukannya sama? Tidak, secara mutlak. Karena tidak setiap ahlul bidah kebidahannya sampai pada tingkatan kekafiran. Nah, apakah ahlul bidah itu telah keluar dari Islam? Nah, ini tadi, tergantung jenis kebidahannya. Ada kebidahan yang menyebabkan pelakunya sampai keluar dari Islam. Nah, dan ada yang tidak. Apakah seseorang telah salah dalam manhaj beragama, lalu salah pula dalam masalah tauhid dan akidah? Tergantung. Karena kalau bicara secara umum dalam hal manhaj, maka tauhid juga masuk ke dalamnya, akidah juga masuk. Ya. Karena kalimat manhaj ini sifatnya lebih luas. Ada manhaj fil i'tiqad, manhaj dalam i'tiqad, dalam keyakinan. Kalau itu yang dilanggar, ya jelas salah dalam keyakinan.